Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد. Sebelumnya kita bahas tentang hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya? Syirik atau kafir? Nah, yang di luar ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Jangan lihat buku. Dalil tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kafir atau syirik. Ada yang di luar jawab? Ada? Sebelah kanan? Ada jawab? Ulangi? Ahsanta barakallahu fikum. Apa ni ada hadiahnya, Rahman? Yang belakang nggak mau ya dia. Eh, insyaallah. Barakallahu fiikum. Apa kafaroh? Nah, harapan dia nggak ini. Kafaroh bagi yang bersumpah. Nah, kemudian dia tidak memenuhi sumpahnya. Ujar berapa? Ada? Dari makan peluru. Nah. Kalau tidak pakaian peluru. Sip. Membebaskan budak. Ini apa? Pilihan atau apa? Urutan. Urutan. Terus? Tip, yang lain coba. Abu Hanin coba. Siapa? Pertanyaan. Ada pertanyaan ini. Siapa ni? Ah, Mas Ahmad. Apa kabarnya? Kafarah sumpah. Yang melanggar sumpah. Di luar siapa tu? Saya nak buat siapa lagi? Wajah? Sip. Faisal? Obat mat? Jadi bukan alasan. Bisa nanya, nah, Pak Mar, coba bersumpah, saum, maksud saum? Tengok jahatnya. Halo, Abu Musa. Memberi makan suruh orang miskin. Terus? Ini urutan atau urutan? Tim, kalian ya. Oh Mariam, nah, ini tim streaming ni. Pas bisa ini. Paling dekat pilihan adalah berpuasa tidak memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan budak atau memberi pakaian 10 orang miskin. Ini pilihan. Pilihan. Nah. Boleh mana saja. Terus? Jika tidak mampu, maka berpuasa di bulan. Asyik, barakalakum. Ya, dapat hadiah lagi ini. Ada. Ya, baik. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال ابن مسعود berkata ابن مسعود عبد الله ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dusta, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jujur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Nah, la'an, al-lam, di sini lamul ibtida, lam yang digunakan di awal kalimat, lam al-ibtida, ya. Dikarenakan dalam bahasa Arab itu lam banyak bentuknya. Nah, ya, ada lamul ibtida, lamul tawqid dan yang lainnya. Nah, an ini masdariyah, ya, huruf masdar. An di sini berfungsi sebagai harfu nasbin wa masdar, ya, huruf yang menasabkan fi'ilnya dan juga huruf masdar di mana yang setelahnya itu fi'il yang setelahnya bisa ditakwilkan masdar, dirubah menjadi masdar atau dikira-kirakan menjadi masdar kata dasar. Wal fi'lu ba'daha mansubun. Fi'il setelah an ini dinasabkan. La'an ahlifa, bukan ahlifu, tapi ahlifa. Dinasabkan, alamat nasabnya fathah. Nah, ya. Fi ta'wili masdar. Ya, ditakwilkan menjadi masdar. Marfu'un al-iftida, dirofakkan al-iftida sebagai mubtada. Nah, jadi la'an ahlifa billah ini maknanya atau ditakwilkan masdar halafi billah, sumpahku dengan nama Allah, atau iqsami billah, ya, sumpahku dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dusta lebih aku cintai daripada sumpahku dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Nah, ahabbu ini dalam bahasa Arab tadi, ya. Nah, yang mempelajari bahasa Arab lebih mudah untuk memahaminya. Tih. Ahabbu ila akhirihi khabarul mubtada. Ya, ahabbu sampai akhir dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai khabar mubtada. Ya. Lan ahlif billahi kadiban, yang ditakwilkan sebagai masdar, sebagai mubtada, ahabbu ilaya sampai akhirihi, ini sebagai khabar mubtada. Al-ma'na al-ijmalil asar, makna global asar yang kita bacakan tadi. Yaqul ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kita kenal beliau salah seorang sahabat yang ahli dalam tafsir Al-Quran, ya, salah seorang sahabat yang termasuk ashabiqunal awalun, ya, sabiqunal awalun, ya. Nah, beliau sahabat yang sangat kurus, akan tapi amalannya sangat besar, ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan ketika orang-orang menertawakan Abdullah ibn Mas'ud dikarenakan kurusnya, petis beliau ketika naik suatu pohon, Rasulullah mengatakan, sungguh kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini, dia di akhirat nanti timbangannya lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, iksami billah ala say'in ana kadibun fihi ahabbu ilayya min iksami bighillah ala shay'in ana sadiqun fihi. Sumpahku dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu perkara dalam keadaan saya berdusta padanya lebih aku cintai daripada sumpahku dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu perkara dalam keadaan aku jujur padanya. Nah, kita ketahui bahwasanya dusta itu perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, ya. Bahkan Rasulullah menegaskan, iyyakum wal kadhiba. Jauhi oleh kalian sifat dusta. Ya, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Sesungguhnya sifat dusta itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan perbuatan-perbuatan yang jelek mengantarkan kepada neraka. Nah, ya, dusta salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya, bahkan termasuk di antara sifat-sifat munafiqin. Ayatul munafiq salas, di antaranya idha haddasa kadzdzaba. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Di antaranya apabila dia bicara dusta. Ya. Ini ciri orang-orang munafik. Nah, tapi ya, disebutkan dalam asar ini, nah, bersumpah dengan nama Allah, nah, dalam keadaan dusta, ya, ini dosanya ya, lebih ringan dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jujur. Ya. Lebih ringan di sini bukan berarti boleh melakukannya. Nah, tapi kalau dibandingkan dosanya, ya, bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun dia jujur, ini dosanya lebih besar. Ya. Seseorang misalkan mengucapkan ucapan yang jujur, tapi sumpahnya dengan nama selain Allah, demi ayahku, demi ibuku, demi Rasul, kemudian dia mengucapkan suatu pernyataan yang jujur, benar adanya. Ini dosanya sangat besar. Walaupun jujur, tapi dikarenakan sumpah dengan nama selain Allah, dosanya lebih besar. Ya. Dibandingkan seorang dia berdusta dalam ucapan, dalam perbuatan, tapi dia sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua-duanya dosa besar. Ya. Tapi, bersumpah dengan nama selain Allah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, banyak dalam hadis-hadis Rasulullah membandingkan antara suatu amalan dengan amalan yang lain atau suatu dosa dengan dosa yang lain. Ya, seperti contohnya dalam suatu hadis disebutkan, ya, berzina dengan 10 perempuan, ya, ini lebih ringan dibandingkan berzina dengan satu perempuan istri tetangga. Nah, ya, ini menunjukkan dosanya juga bukan berarti oh boleh berarti berzina dengan 10 perempuan dengan satu tidak boleh. Nah, salah. Nah, maknanya tadi dikarenakan berzina dengan satu istri tetangga ini lebih besar dosanya, ya, dibandingkan berzina dengan 10 perempuan yang lain. Nah, kenapa hak tetangga ini sangat besar? Nah, bahkan disebutkan hadis tersebut, mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangga. Nah, ini bukan berarti boleh melakukan dosa ini dan dosa itu, dan tidak boleh dosa itu. Nah, kedua-duanya tidak boleh. Tapi disebutkan perbandingannya, ya, saking besarnya dosa tersebut. Seperti halnya, nah, hadis atau asal yang kita bacakan ini. bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan dusta, ini lebih ringan dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan jujur. Nah, kita baca lagi. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa innama rajjahal halifa billahi kadiban al-halafi bighairihi shadiqan. Sesungguhnya, nah, ya, menguatkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur, apa alasannya? Li'anna al-halafa billahi fi hadhil halah fihi hasanatu tauhid. Dikarenakan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan seperti ini, di dalamnya menunjukkan baiknya tauhid. Ya. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nah, walaupun terhadap suatu kedustaan, ini masih menunjukkan baiknya tauhid. Ya. Di mana dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tauhid. Nah, wa fihi sayyi'atul kadzib, dan di dalamnya kejelekan kedustaan, mengandung dua perkara. Ya. Baiknya tauhid, dari sisi mana dia bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, jeleknya kedustaan, dikarenakan dia melakukannya dalam keadaan dusta. Nah, wal halafu bi ghairihi sadiqan fihi hasanatu sidqi wa sayyi'atu syirki. Dan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur, di dalamnya, nah, mengandung kebaikan kejujuran. Dia jujur, ini kebaikan. Nah, tapi sayyi'atu syirki, jeleknya kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini kejelekan. Nah, wa hasanatu tauhid a'dham min hasanati sidqi. Ya. Baiknya tauhid ini lebih besar, lebih agung daripada baiknya kejujuran. Nah, ya. Ini pun disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, baiknya tauhid ini lebih agung, lebih besar, ya, dibandingkan baiknya kejujuran. Nah, kalau kita misalkan, nah, beri pertanyaan. Seorang penguasa yang bertauhid muslim tapi dia tidak jujur, ya, kadang-kadang korupsi misalkan, nah, atau zalim, ya, dengan penguasa yang kafir musyrik tapi dia jujur, mana lebih baik? Penguasa yang muslim. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi baiknya tauhid ini lebih besar daripada baiknya kejujuran. Nah, walaupun ya tadi kedua-duanya ada kesalahan tentunya. Ya, tapi kalau dibandingkan, nah, tentunya penguasa yang muslim, yang muwahid, ya, yang bertauhid lebih baik daripada penguasa yang musyrik. Nah, walaupun penguasa yang bertauhid itu dia kurang jujur, nah, korupsi lain sebagainya, dibandingkan dengan penguasa yang musyrik, yang kafir, walaupun dia jujur. Nah, wa sayyi'atul kadzib ashal min sayyi'ati syirki. Ya. Dan jeleknya kedustaan lebih ringan dibandingkan jeleknya kesyirikan. Ya, ini merupakan kaidah yang penting untuk kita pahami. Baiknya tauhid lebih besar daripada baiknya kejujuran. Jeleknya kedustaan lebih ringan dibandingkan jeleknya kesyirikan. Ya. Sehingga beliau menyatakan tadi, nah, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku dusta lebih aku senangi daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka membolehkan sumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Bukan. Tapi dalam rangka membandingkan mana yang lebih ringan dan mana yang lebih besar dosanya. Ya. bukan dalam rangka membolehkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kenapa? Dikarenakan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta pun ini suatu kabair, dosa besar. Nah, tidak boleh, bahkan masuk dalam yaminul ghamus yang kita sebutkan sebelumnya. Sumpah yang menjerumuskan pelakunya kepada dosa. Ya. Bahkan sudah jelaskan sumpah itu banyak bentuknya. Nah, atau dusta itu banyak bentuknya, di antaranya dusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah terhadap kedustaan, dosa besar. Ya. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudah. Jangan sampai salah memahami. Ya, dengan asal ini berarti boleh bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Salah. Ya. Dikatakan ini sekali lagi merupakan sifat orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik, mereka bersumpah dengan nama Allah terhadap kedustaan-kedustaan. Nah, ya. Asal Ibnu Mas'ud ini dalam rangka membandingkan. Nah, kedua-duanya dosa besar. Ya, bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan, dosa besar. Begitu juga bersumpah dengan nama selain Allah terhadap kejujuran, ini pun dosa besar. Tapi kalau dibandingkan, nah, bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun itu jujur, lebih besar lagi dosanya. Nah, ini yang dimaukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bukan dalam rangka membolehkan bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Ya. Munasabatul asar lil bab. Ya, korelasi asar dengan bab yang kita bahas. Annahu yadullu ala tahrimil halafi bighairillah. Sesungguhnya atsar Ibnu Mas'ud ini menunjukkan tentang haramnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma yustafadu min al-atsar, faedah apa saja yang diambil pada atsar ini? Yang pertama, tahrimul halafi bi ghairillah. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, anna syirkal asghar a'dhamu min kaba'ilid dunub kal-kadib. Sesungguhnya syirik yang kecil lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar seperti dusta. Subhanallah. Ya, syirik kecil itu, nah, dosanya ternyata lebih besar daripada dosa-dosa besar. Apalagi syirik yang besar. Nah, kita ketahui bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, syirik besar kecil nih. Syirik kecil. Nah, ya. Dusta, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar. Ya. Akan tapi syirik kecil ini ternyata dosanya lebih besar daripada dosa besar. Kenapa dikatakan syirik akbarul kabair? Ya. Syirik itu dosa besar yang paling besar. Nah, ya, ini syirik. Sehingga walaupun syiriknya kecil, jangan sampai kita remehkan. Nah, ya. Kenapa? Dikarenakan dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun jujur, ya, terhadap suatu kejujuran, nah, dosanya lebih besar daripada dusta. Ya. Mungkin juga dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Dikarenakan kesyirikan itu, walaupun sedikit kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, wa nahwihi minal kaba'ir. Ya. Sedikit yang kecil, dosanya lebih besar dibandingkan kedustaan dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Ya. Coba kita sebutkan dosa-dosa besar. Minum khamar, misalkan. Berzina, berjudi. Nah, dosa besar. Ya. Dan ketika seseorang melakukan syirik yang kecil, contohnya sumpah dengan nama selain Allah, nah, ternyata dosa kalimat ini, bersumpah dengan nama selain Allah, lebih besar dibandingkan dusta, dibandingkan zina, dibandingkan minum khamar. Nah, ini perhatian supaya kita, nah, mewaspadai diri kita jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Baik, walaupun sedikit yang kecil, walaupun dalam masalah ucapan, nah, walaupun tidak ada niatan dalam hatinya melakukan kesyirikan, ya, hanya ucapan yang mengalir pada lisannya, terlontar pada lisannya, ini pun hendaklah dihindari. Baik. Yang ketiga, jawazu irtikabi aqalli syarwaini dararan idza kana la budda min ahadihima. Bolehnya melakukan, ya, salah satu di antara dua kejelekan yang paling ringan kemudaratannya apabila dia mesti melakukan salah satu di antara keduanya. Ya, ini salah satu di antara kaidah dalam usul fiqhiyah. Nah, ketika ada dua kemudaratan, ya, yang mana kita tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, harus memilih salah satu di antara keduanya. Nah, maka pilih kemudaratan yang lebih ringan, ya, yang lebih ringan kemudaratannya. Ini kalau dihadapkan tidak bisa meninggalkan kedua-duanya. Nah, ya, seorang diancam misalkan, ya, diancam dengan pisau di lehernya atau pistol di kepalanya. Nah, diancam minum khamar atau merokok, pilih yang mana? Kira-kira merokok lebih ringan, ya. Nah, minum khamar atau zina, pilih mana? Minum khamar lebih ringan. Barakallahu fikum. Ya, dan kemudian ketika tidak bisa memilih, nah, tapi kalau dia bisa, ya, meninggalkan apa? Kalau dia nggak bisa meninggalkan kedua-duanya, nah, kalau tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, harus memilih satu di antara keduanya, pilih yang lebih ringan kemudaratannya. Seperti kalau dihadapkan tadi, ya, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, dengan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jujur, kalau kita harus memilih, ya, salah satu di antara keduanya dalam keadaan daurat ini misalkan, nah, memilih yang mana? Bersumpah dengan nama Allah walaupun dalam keadaan dusta. Ini kalau dihadapkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ya, sebaliknya kalau dalam masalah kebaikan, tatkala dihadapkan dengan dua kebaikan atau lebih yang mana kita tidak bisa melakukan semuanya, maka pilih kebaikan yang paling banyak maslahatnya, ya, atau kebaikan yang paling diutamakan. Nah, misalkan yang wajib dengan yang sunnah, tentunya kita mendahulukan yang mana? Yang wajib. Nah, kalau kedua-duanya wajib, lihat, ya, kewajiban yang lebih besar tingkatan kedudukannya. Atau kedua-duanya sunnah, lihat sunnah yang paling banyak manfaatnya, nah, keutamaannya. Ini ketika dihadapkan dalam keadaan seperti itu. Adapun kalau bisa melakukan kedua-duanya, lakukan kedua-duanya, termasuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Nah, yang keempat, diqatu fiqhi Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, dalamnya fiqih pemahaman Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sampai beliau mengatakan kalimat tadi, ini menunjukkan tentang dalamnya pemahaman beliau. Nah, yes, yang beliau menyatakan bahwasanya kesyirikan itu lebih besar daripada dua susah besar, dengan memberikan contoh, ya, di antaranya sumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ini lebih ringan dibandingkan sumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Nah, ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, nah, dari asar yang kita bacakan tadi. والله أعلم الصواب نتبي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.